Ayo, Mbak Dara ikutin ya. Iki duel. Ayo. Ikutin, ikutin. Oh, ini kendang jahe pangan, Gi. Nek, gak enak, gak enak. Ayo, duel, duel, duel. Susah, susah, susah. Loh, aku disini. Oh, iya, iya, iya, iya. Mbak Dara, saya Mbak Dara, ayo. Ikutin kendang jahe pangan ya.